tadi. Kau tersenyum mesra dan genggam tangannya. Siapakah dia yang bersamamu? Bukankah diriku ini masih kekasihmu? Ku hampiri, ku tanya apa yang terjadi. Sedangkan kau gugup dan mengelak tak kenaliku. Kau pungkiri dari semua pertanyaanku. Mestinya ku marah, malah ku terlihat bersalah. Apa kau amnesia? Apa kau amnesia? Terus kerutkan kening dan geleng kepala. Tak percaya ini telah terjadi. Kau tersenyum.